Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah sore hari ini kita akan lanjutkan kembali bacaan kita terhadap kitab Syarah Qatrin Nada wa Balis Sada karya Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala rahmatan wasiah, dan pembahasan kita masih berkaitan tentang dhamir ya sekarang. Dicari dulu lah. Apa? Dhamir. Coba ini Anda carikan. Santai aja. Enggak lep kok. Lep aja. Enggak bisa Ustaz sekarang. Enggak bisa audio, enggak tahu caranya. Enggak apa-apa, gambarin aja sama kanan. Ini bener. Ini cuma bala lo aja sih. Ustadzir udah. Sekarang apa ya? Ustadzir. Nih. Wa amal baris ya. Bawah. Yang mana tuh? Oh, yang posisinya. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qal muallif rahimahullah taala. الضمير المتصل فالمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه كتاء قمت وينقسم المتصل بحسب مواقعه من الإعراب إلى ثلاثة أقسام مرفوع المحل ومنسوبه مرفوع المحل مرفوع المحل ومنسوب ومنسوبه ومخفوضه. الأول فالمرفوع كتاء قمت فإنها فاعل والمنسوب ككاف أكرمك زيد أكرمك زيد فإنه مفعول. الثالث والمخفوض كهاء غلامه فإنها مضاف إليه. طيب ini masih berkaitan dengan al-dhamirul baris, ya dhamir zahir, dhamir yang memiliki surah yukra, ya ada bentuk yang dibaca, yang dilapaskan, itu namanya dhamir baris atau zahir. Dan itu terbagi menjadi dua, muttasil dan munfasil. Nah, makanya di sini, fa'ammal muttasilu, adapun yang muttasil, itu adalah alladzi la yastakillu binafsih, yang dia tidak bisa berdiri sendiri, artinya dia harus bersambung dengan kata lain, baik itu isim, fi'il, atau huruf. Misalnya yang fi'il, dorobahu. Nah, hu itu namanya domir muttasil, karena nggak bisa berdiri sendiri, harus bersambung dengan kata lain. Atau kita buka, ka itu juga namanya domir muttasil. Ya. Fihi, gitu kan? Fihi, nyambung dengan huruf. Jadi domir muttasil itu la yastakil binafsih, tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus bersambung dengan kata lain, baik isim, fi'il, ataupun huruf. Kata ikumtu, contohnya tak dalam kumtu. Tak itu namanya domir muttasil, karena nggak ada tu langsung, pasti ada fi'il. Ya, gitu. Wal munfasil huwa allazi yastakillu binafsih. Nah, kebalikannya, munfasil itu bisa berdiri sendiri. Huwa, huma, hum, anta, antuma, antum, gitu kan? Nah, itu namanya domir munfasil. Ya. Wa yanqasimul muttasilu bihasabi mawaqi'ihi fil i'rabi ila salasati aqsamin. Sekarang membahas muttasil dari segi i'rabnya. Maka muttasil dari segi i'rabnya itu terbagi tiga. Marfu'ul mahal, yang dia fi mahalli raf'in. Ya. Ada yang dia fi mahalli nasbin, ada yang dia fi mahalli jar atau fi mahalli khabdin. Berarti muttasil itu bisa kemasukan tiga i'rab. Marfu fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Itu yang untuk dhamir muttasil. Atau adapun dhamir munfasil, maka dia hanya dua. Apa? Fi mahalli raf'in sama fi mahalli nasbin saja. Itu yang munfasil. Ya. Jadi muttasil bisa kemasukan tiga i'rab. Fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli khafdin. Sedangkan yang munfasil hanya dua. Fi mahalli raf'in sama fi mahalli nasbin saja. Fa marfu'uhu kata ikumtu. Contoh yang fi mahalli raf'in adalah kumtu. Tak di sini apa? Dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Ya fa innahu fa'ilun. Wa mansubuhu ka kafi akramaka. Ya, akramaka kafnya dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin maful bih. Berarti ini dhamir muttasil yang fi mahalli nasbin. Fa innahu maf'ulun wa mahfuduhu ka ha'i gulamihi. Gulamihi ha dhamiru jarrin muttasilin mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Nah, maka di sini ya dhamiru jarr. Iya. Maka di sini dapat disimpulkan kalau yang namanya dhamir muttasil itu bisa kemasukan tiga macam i'rab tadi. Fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarrin. Iya. Baik. Lanjut. الثاني الضمير المنفصل والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه فأنا وأنت وهو وينقسم المنفصل بحسب مواقعه في الإعراب إلى المرفوع الموضع ومنصوبه الأول فالمرفوع 12 كلمة أنا نحن أنت أنت أنتما أنتم أنتن هو هي هما هم هن الثاني والمنصوب 12 كلمة أيضا إيايا إيانا إياك إياك إياكما إياكم إياكن إياه إياها إياهما إياهم إياهن فهذه 12 كلمة لا تقع إلا في محل نصب كما أن تلك الأول لا تقع تلك الأول كما أن تلك الأول لا تقع إلا في محل رفع تقول أنا مؤمن فأنا مبتدأ والمبتدأ حكمه الرفع حكمه الرفع نعم وإياك أكرم أكرمت أكرمت وإياك أكرمت فإياك مفعول مقدم والمفعول حكمه النصب ولا يجوز أن يعكس ذلك أن يعكس ذلك فتقول فلا تقول إياي مؤمن وأنت أكرمت ولا وعلى أكرمت أنت أكرمت وأنت أكرمت وعلى ذلك فقس الباقي طيب. Kemudian sekarang membahas tentang dhamir munfasil. Tadi dijelaskan dhamir munfasil itu adalah ma la yastaqil bi nafsih. Ma yastaqil bi nafsih. Apa ma yastaqil bi nafsih? Yang bisa berdiri sendiri. Itu namanya dhamir munfasil. Atau dhabitnya. Dhabitnya dhamir munfasil itu adalah yaqa fi awalil jumlah atau ba'da illa. Jatuh di awal jumlah atau setelah illa. Itu pasti dhamir munfasil, ya. Kemudian wa yanqasimul munfasilu bihasabi mawaqi'ihi fil i'rab ila marfu'il mawdhi' wa mansubil mawdhi', ya. Jadi munfasil itu dua jenis i'rab yang bisa masuk kepada dia, yaitu marfu' dan mansub. Berarti munfasil i'rabnya imma fi mahalli raf'in atau fi mahalli nasbin. Enggak ada munfasil fi mahalli jarrin, itu enggak ada. Jelas ya? Ini fal marfu isnata asyrata kalimatan, maka dhamir munfasil yang marfu ada 12 kalimat, ya, dhamir yang biasa ana, anta, huwa, huma, hum, ya, huma, hunda dan seterusnya, ya. Kemudian wa mansubuhu isnata asyrata kalimatan aidan, dhamir mansub munfasil juga ada 12 kalimat, 12 kata, dan itu selalu diawali dengan iya. Nah, tinggal nanti iya ini yang dhamir, ya, iya itu yang dhamir, adapun huruf setelahnya itu adalah huruf hitop. Iya kakapnya kaful hitop, ianya domir. Iya ya, ianya itu apa? Huruf hitop. Ya. ya-nya ya mutakallim tadullu alal mutakallim, gitu kan? Iya-nya yang domir, ya. Jadi iya itu yang domir, adapun kata setelahnya atau huruf setelahnya itu dia harful hitob. Dan ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan semuanya adalah domir satu paket. Jadi iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyaya, iyana itu semuanya adalah domir. Cuman yang dikuatkan oleh Ibnu Hisham dalam Mughanil Labib itu adalah iyanya yang domir, sedangkan huruf setelahnya adalah huruf hitob. Kemudian di sini disebutkan fahadhil isnata asyarata kalimatan la taqa'ila fi mahalin nasbi. Ya, jadi 12 kalimat ini maksudnya iya, ya, iya, ka, iyana dan seterusnya itu selalu i'rabnya fi mahalin nasbin. Kama anna tilkal awwala la taqa'ila fi mahali rabbi. Sebagaimana yang pertama anta, antuma, antum dan seterusnya itu selalu i'rabnya fi mahali rabb'in. Ya, karena dia mabni. Maka selalu irobnya fi mahali, entah fi mahali rafin atau fi mahali nasbin. Taqulu ana mu'minun, ana mu'minun. Ana di sini mubtada, ya kan? Fi mahali rafin. Dia fi mahali rafin sebagai mubtada. Kemudian iyyaka akramtu, iyyaka akramtu. Fi mahali nasbin iyyakanya sebagai maf'ul bih muqaddam. Nah, berarti dhamir munfasil itu hanya dua irobnya, fi mahali rafin atau fi mahali nasbin, tergantung kedudukannya dalam kalimat. Wala yajuzu an yukatha zalik, tidak boleh dibalik, kata Syekh. Tidak boleh dibalik. Tidak boleh antum katakan iya ya mu'minun. Tidak boleh. Kenapa? Karena iya ya kedudukannya fi mahali nasbin. Dan tidak ada amil yang membuat dia nasob di sini. Ya, tidak ada amil yang membuat dia nasob. Maka satu-satunya yang tepat adalah ana mu'minun. Tidak boleh iya ya mu'minun. Paham? Kenapa enggak boleh? Iya ya mu'minun. Karena iya ya itu kan fi mahali nasbin. Sekarang apa amil yang membuat dia nasob? Enggak ada. Enggak ada kan? Enggak ada. Maka enggak boleh iya ya mu'minun. Tapi harus ana mu'minun. Ana. Pakai yang rofa. Kenapa? Karena ana sebagai mubtada. Apa amilnya? Karena dia jatuh di awal kah? Kalimat. Iya kak. Hah? Iya kak. Kalau iya ka akramtu, akramtu kan? Iya ka mu'minun? Enggak mungkin. Enggak boleh. Anta mu'minun. Harus. Harus anta mu'minun. Oh, akramtu iya ka. Iya, ba. Oh, iya kanya maaf. Enggak oh, boleh akramtu iya ka. Iya ka akramtu. Iya, iya. Oh. Kalau antum diakhirkan, akramtu ka. Akramtu ka. Wajib. Karena tadi, patokannya di awal atau setelah ila. Domir munfasil. Di awal atau setelah ila. Akramtu iyaka enggak boleh karena enggak di awal enggak setelah ila. Harus akramtu tuka. Tapi kalau iyaka akramtu baru boleh karena dia di awal iyakanya. Akramtu amil yang membuat dia nasab fi mahali nasbin. Sedangkan iya ya mu'minun enggak boleh di sini karena iya ya enggak ada amil yang membuat dia mansub. Maka harus diganti dengan dhamir rafa munfasil yaitu ana. Ana mu'minun. Begitupun wa anta akramtu enggak boleh. Anta akramtu enggak boleh. Kenapa? Karena akramtu itu membutuhkan maf'ul bih. Sedangkan anta itu dhamir rafa munfasil. Harus menggunakan dhamir nasab munfasil. Berarti yang benar iyyaka akramtu. Anta dhamir rafa munfasil. Ya. Oh. Berarti enggak nyambung. Enggak nyambung. Harus yang nasab. Harus nasab karena sebagai maf'ul bih nanti yang muqaddam. Berarti iya ya mukmin juga gitu sama. Sama. Kan apa iya ya enggak boleh karena dia nasab, enggak ada amil yang membuat dia nasab gitu. Nah, maka harus diganti dengan yang rafa ana mukminun. Begitu di sini anta harus diganti dengan yang nasab yaitu apa? Iyaka akramtu. Jelas ya? Kalau iya ya apa? Iya ya. Iya ke akram itu artinya apa? Kamu yang saya muliakan. Kamu. Berarti objek yang dimuliakan adalah kamu kan? Maaf lebih. Iya ya jadinya setelahnya kalimatnya apa? Akram tuka. Akram iya ya akram tuka gitu. Oh enggak. Iya ya Pak Budun. Iya ya Pak. Iya ya Pak. Pak Budun. iyaka akramtu. Dia maf'ulnya muqaddam. Ya kalau iya ya setelahnya. Terserah antum. Berarti antum misalnya perintahkan, iya ya akrim. Muliakan saya. Anda saya. Muliakan saya, gitu. Oh, iya ya. Iya ya. Kalau iya ya tu'min bisa. Bisa. Demiku engkau beriman gitu. Beriman kepadaku. Beriman kepadaku. Iya, bisa. Oh. Baik. Fakis al-baqi, maka bisa dikiaskan kepada sisa-sisa domir yang lain maksudnya. Kan yang dipakai di sini domir ana sama anta. Antum bisa kiaskan. Berarti enggak boleh antum mengatakan ya antuma akramtu. Enggak boleh gitu kan? Anti akramtu, enggak boleh. Ya, harus iyaki. Iyakuma akramtu. Begitupun enggak boleh tadi iyahu mu'min, enggak boleh. Harus huwa mu'min. Jelas ya? Tip. Terus, wa laysa fi dhamairi al-munfasilati ma huwa mahfudun al-mawdi' mahfudul mawdi'i bi khilaf al-muttasilati. Tayib. Wa laysa fi dhamairi al-munfasilati ma huwa mahfudul mawdi', yang enggak ada yang i'rabnya fi mahali khabdin atau fi mahali jarin, enggak ada pada dhamir munfasil. Ya karena terbatas hanya fi mahali raf'in atau fi mahali nasbin saja untuk yang domir munfasil. Bihilafil muttasilah, berbeda dengan muttasil, maka dia bisa kemasukan tiga irob tadi. Fi mahali rof'in, fi mahali nasbin, fi mahali jar. Tip. Lanjut. Hululul domiril munfasili mahalul muttasili. Walima walamma. Walamma dzakartu anna ad-dhamira yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin asyartu ba'da dhalika ila annahu mahma amkana an yu'ta bil muttasili fala yajuzu al-'udulu 'anhu ila al-munfasili la taqulu qama ana wala akramtu iyyaka litamakkunika min an taqula qumtu wa akramtuka bi khilafi qawlika ma qama illa ana wa ma akramtu illa iyyaka fa innal ittisala huna muta'adhdhirun li anna illa mani'atun minhu falidzalika ji'a bil munfasili. Tayib. Sekarang ini kaidah penting, yaitu la yajuzul ityanu bi dhamiril munfasil ma amkanal ityan bi dhamiril muttasil. Ya, enggak boleh memakai dhamir munfasil selama bisa menggunakan dhamir muttasil. Ini kaidah. Jadi enggak boleh pakai dhamir munfasil selama bisa menggunakan dhamir muttasil. Berarti enggak boleh antum katakan darabtu huwa. Enggak boleh. Atau darabtu iyahu, enggak boleh. Darabtu iyahu, enggak boleh. Kenapa? Karena masih bisa mengatakan darabtuhu. Ya. Baik. Kemudian saya mengatakan sini, walamma dzakartu anna ad-dhamira yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin asyartu ba'da dzalika ila annahu mahma amkana an yu'ta bil muttasil fala yajuzul 'udul anhu ila al-munfasil. Ya, tatkala saya menyebutkan bahwasanya dhamir itu terbagi dua, muttasil munfasil tadi kan, maka saya isyaratkan kepada syekh, selama bisa menggunakan dhamir muttasil maka enggak boleh berpaling ke dhamir munfasil. Ini kaidah. Selama bisa menggunakan domir muttasil, enggak boleh berpaling ke domir munfasil. La taqulu qoma ana, enggak boleh antum mengatakan qoma ana, tapi harus menggunakan kumtu. Selama bisa mengatakan kumtu, berarti enggak boleh menggunakan qoma ana. Harus menggunakan domir munfasil, enggak boleh domir muttasil, enggak boleh munfasil. Jelas ya? Di sini. Wala akramtu iyaka, enggak boleh akramtu iyaka, karena masih bisa mengatakan akramtuka gitu. Ya litamakkunika min antakula kumtu wa akramtuka bihilafi qaulika ma qama illa ana. Berbeda kalau ma qama illa ana. Nah, maka di sini enggak boleh antum mengatakan ma qama illa tu, gitu, enggak boleh. Kenapa? Karena tadi dhabit munfasil itu di awal atau setelah illa, ya. Di sini muta'azzir ikhwan, menggunakan dhamir muttasil muta'azzirun, ada uzur. Enggak pernah ada ceritanya dhamir muttasil jatuh setelah ila, itu enggak ada. Pasti yang jatuh setelah ila itu dhamir munfasil. Makanya di sini maqama illa ana kita bilang, bukan maqoma illa tu, enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Wala akramtu illa iyyaka. Ya. Wa ma akramtu illa iyyaka, sama enggak boleh ma akramtu illaka, itu enggak boleh. Kenapa? Karena yang jatuh setelah illa itu pasti munfasil. Enggak boleh menggunakan muttasil. Ya, makanya saya mengatakan sini fa innal ittisal huna muta'azzirun. Menggunakan domir muttasil di sini ada udzur. Yang namanya udzur itu berarti enggak akan pernah bisa dilakukan. Paham ya? Sesuatu yang namanya udzur itu berarti tidak akan pernah bisa dilakukan. Makanya ketika antum i'rab untuk isim maksur atau mu'tal bil alif, ya misalnya darabtu al-fata al-fata maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah mana'a min zuhuriha at-ta'azzur udzur. Kenapa udzur? Karena enggak akan pernah bisa dibaca harokat alif. Ya, sesuatu yang uzur itu enggak akan pernah bisa dilakukan. Makanya di sini ittisal huna muta'azzir, artinya enggak akan pernah ada domir muttasil jatuh setelah illa. Pasti yang telah illa itu adalah munfasil. Ya. Li'anna illa mani'atun minhu, karena illa itu mencegah adanya domir munfasil. Ya, illa itu mencegah adanya domir munfasil setelahnya. Falizalika ja'a bil ini seharusnya di sini munfasil. Ya, falizalika ja'a bil munfasil afwan. Benar ini. Oleh karena itu didatangkan dengan domir munfasil. Jadi illa itu mencegah domir muttasil. Illa mencegah domir muttasil. Summas istasnai tu. Yeah. In hadhihi al-qa'idati suratayni yajuzu fihi mal faslu ma'a tamakkuni min al-wasli. Nah, ini termasuk yang dikecualikan. Jadi awalnya kaidah dasar, kaidah umum, enggak boleh pakai domir munfasil selama bisa menggunakan domir muttasil. Ini kaidah dasar. Ada pengecualian, dua bentuk yang dikecualikan dalam artian boleh di situ menggunakan domir munfasil meskipun bisa menggunakan domir muttasil. Ya. Apa yang dua bentuk ini? Wadhabitul ula an yakuna ad-dhamira thani dhamiraini. Ya. Awaluhuma a'rafu min ath-thani. Wa laysa al-awwalu marfu'an. Nahwu salnihi wa kha wa khiltukahu. Wa khiltukahu. Yajuzu an taqula fihi ma سلني إياه وخلتك إياه وإنما قلنا الضمير الأول أعرف في ذلك لأن ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب. طيب ini ضابط ya dia kaidahnya hewan pertama itu أن يكون الضمير ثانية ضميرين ya. Maksudnya di sini dhamir itu adalah dhamir yang kedua dari dua dhamir. Ya. Jadi ini ingat, dhamir yang kedua dari dua dhamir. Maksudnya di sini yang nanti bisa dijadikan munfasil, muttasil itu adalah dhamir yang keduanya. Bukan yang pertama. Kalau yang pertama itu wajib muttasil. Paham ya? Dhamir yang pertama wajib muttasil, tapi yang bisa munfasil, bisa muttasil itu adalah dhamir yang kedua. Sania domirain, ya, domir yang kedua dari dua domir tadi. Ini syarat yang pertama. Jadi yang bisa munfasil, mutasil itu harus domir yang kedua. Domir yang kedua. Kemudian awaluhuma a'rafu minasani. Ini patokan yang kedua. Domir yang pertama harus lebih makrifat daripada domir yang kedua. Ini kaidahnya. Berarti kalau domir yang kedua lebih makrifat dari domir yang pertama, harus tetap mutasil. Contohnya, ya. Contohnya darabtani sa'altani. Iya. Misal juga sa'altani darabtani. Darabtani ta sama mutakallim mana lebih ma'rifat? Mutakallim berarti dhamir kedua lebih ma'rifat. Enggak boleh antum mengatakan darabta iya ya, enggak boleh. Kenapa? Karena dhamir yang kedua lebih ma'rifat. Ya, syaratnya harus dhamir yang pertama lebih ma'rifat daripada dhamir yang kedua, baru bisa yang kedua itu ittisal atau infisal, ya. walaysa marfu'an. Ini yang ketiga. Domir yang kedua itu bukan marfu, tapi dia sebagai maf'ul bih. Ya, domir yang kedua itu kedudukannya sebagai maf'ul bih. Paham ya? Ini. Nahu salnihi wahiltukahu. Salnihi. Coba tonton. Salnihi. Sekarang perhatikan kata hi. Salnihi. Ini domir keduanya adalah hi. Ya. Kemudian yang mana domir kedua ini tidak lebih ma'rifat daripada domir pertama. Mana yang lebih ma'rifat? Ana atau huwa? Ana. Berarti domir kedua tidak lebih ma'rifat dari yang pertama. Ya. Kemudian yang ketiga, dia haknya ini bukan marfu tapi mansub fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih. Berarti ketiga syaratnya terpenuhi, maka boleh antum katakan salni yahu. Boleh salni yahu. Sama kayak ini hil tukahu. Hil tukahu. Nah, di sini ada dua domir, ada tiga. Tapi yang jadi patokan adalah dua domir terakhir, kahu. Ya. Kahu ini. Baik. Yang mana domir keduanya? Hu, ya. Kemudian ka lebih ma'rifat daripada hu, ya kan? Kemudian hu di sini mansub. Ya, mansub. Maf'ul bih dari hiltu. Berarti tiga syaratnya terpenuhi, maka boleh antum katakan hiltuka iyahu. Boleh hiltuka iyahu. Ya. Makanya saya mengatakan yajuz antakula fihima salni iyahu wa hiltuka iyahu. Ya. Wa innama qulna ad-dhamirul awwal fi dhalika a'rab li anna dhamiral mutakallim a'rab min dhamiril muhatab wa dhamirul muhatab a'rab min dhamiril ghaib. Jadi patokannya yang paling ma'rifat itu dhamir mutakallim, kemudian baru dhamir muhatab, kemudian yang terakhir dhamir ghaib, itu urutannya. Ya. Ini mungkin enggak sih contohnya tuh selain dari yang butuh dua maf'ul lebih tempat kayak gini. Enggak, harus yang dua maf'ul lebih. Harus yang dua maf'ul lebih. Karena nanti kalau satu doang, darabtu ka, pasti mustasil. Darabtu ka. Darabtu ka. Itu satu. Satu maf'ul lebih. Ini dua. Iya. Ini hi. Tanyakan kepadaku hi-nya. Dia. Gimana sih? Tentang dia. Tentang dia. Kepadaku tentang dia. Salniha. Salniha. Tep, lanjut. Bisa juga salni anha, bisa juga. Hah? Nanti itu ketika pembahasannya, ketika itu domir yang nanti muta'addi biharf. Salni anha. Salmi iya. Terus lanjut? Udah azan ya? Belum. Cukup kali ya? Kita saksikan dobitnya. Terus. Wadhabitu tsaniyatu. Ti. Tsaniyati. Astaghfirullah. An yakuna ad-dhamira khabaran lakana likana aw ihda akhawatiha. Sawa'un kana masbuqan bi dhamirin am la. Fal awwalu nahwu as-sadiqu kuntuhu. Apa artinya? Wathani kuntahu as-sadiqu kuntahu. As-sadiqu kuntahu. Wathani nahu as-sadiqu kanahu Zaidun. Yajuzu laka an taqula fihima kunta iyyahu wa kana iyyahu Zaidun. Tayib, kalau dhabit ula itu tadi untuk fi'il-fi'il yang dia maf'ulnya bukan asalnya mubtada khobar ya, tapi semestinya dalam af'alun nawasih. Ya. Ini kan dia di sini salni, ada salni itu adalah dia bukan af'alun zon ya, tapi dia butuh kepada dua maf'ul yang selain mubtada khobar. Ya kan? Kemudian khola itu yang af'alun zon. Berarti semua yang af'alun zon itu bisa diginikan. Zonna, khola, dan teman-temannya, ya, alima, ya, hasiba, itu yang bermakna zon tapi, Kemudian yang selanjutnya dobit asani ini untuk yang kana wa ahwatuha. Nah, kalau di yang atas itu zonna wa ahwatuha, yang bawah ini kana wa ahwatuha. Maka di sini syaratnya ayakuna dhamiru khabaron li kana. Dhamirnya adalah khabar untuk kana. Ini dobit pertama Ihwan. Dhamir itu harus khabar untuk kana. Atau ihda akhwatihi, atau saudara-saudara kana, berarti laisa dan yang lainnya. Sawun kana masbukun bi dhamirin amla. Baik dia didahului dhamir ataupun tidak. Ya. Fal awal nahu as-sadiqu kun tahu. Perhatikan kata hu. Hu di sini adalah khabar kana, masbuk bi dhamir. Mana? Ta. Ya, dia didahului oleh dhamir ta. Nah, maka di sini karena dia adalah khobar kana berupa domir, maka boleh infisol. Boleh antum katakan as-sadiq kunta iya iyahu. Paham ya? Contoh lain. Wasaninahu as-sadiq kanahu zaidun. Kanahu, lihat haknya. Ini dia tidak masbuk bi domir kan? Ya, dia tidak didahului oleh domir. Langsung hu di sini kanahu. Tapi dia adalah khobar kana. Maka boleh infisol. Berarti boleh antum katakan kana iyahu Zaidun. Kana iyahu Zaidun. Paham ya? Paham enggak ini? Artinya apa sebenarnya? Hah? As-sadiqu kuntahu. Dulu dia kuntahu. Iya, Kak. Dulu dia temanku. Kamu gitu. Iya, as-sadiqu kuntahu, kamu menjadi temannya dia. Dulu. Hah? Dulu. Kuntahu kan dulu. Enggak harus dulu. Kadang kana itu istimrar. Wa kana Allahu ghafuran rahima, berarti dulu Allah maha pengampun, sekarang enggak gitu kan? Enggak. Tergantung, bisa bermakna istimrar. Dan as-sadiqu kana Zaidun. Zaid berarti Zaid teman. Gitu. Temannya dia gitu. Temannya dia. Iya. Berarti kunta-kuntu bisa juga, Ustaz? Bisa. Apa kunta mau kuntu? Bisa. Tergantung makna yang diinginkan. Iya, mana yang diinginkan. Cuman di sini jadi patokannya domir hu itu adalah khobar. Domir itu adalah khobar. Karena dia khobar untuk kana, maka boleh infisol, boleh itisol. Itu dobitnya, cuman itu aja. Jelas ya? Jadi karena dia adalah domir dan dia khobar untuk kana, maka di situ boleh infisol, boleh itisol. Berarti boleh antum katakan kuntahu atau kunta iyahu. Kanahu atau kana iyahu. Cuman berarti kalau pakai iyahu ada makna yang diinginkan yang lain tuh saja. Karena kan bukan makna, bukan kata dasarnya gitu. Iya. Jadi itu lebih menunjukkan penekanan biasanya. Iya. Wattafaqu 'ala anna al-wasla arjahu fi surati al-ula idza lam yakun al-fi'lu qalbiyan. Jadi di dhabit yang pertama menggunakan domir mutasil lebih rojih selama fiilnya itu bukan fiil qalbi, berarti sa'ala. Sa'ala itu domir qalbi enggak? Bukan. Berarti antum katakan salnihi itu lebih rojih daripada salni yahu, karena sa'ala itu bukan domir qalbi, bukan amalul qalb. Domir qalbi itu adalah fiil qalbi, itu adalah fiil yang amalan hati, zonna, hasiba, itu kan amalan hati semua. Khola, berarti kalau zonantu kahu atau zonantu iyaka, zonantu ka iyahu, apaan? Zonantu ka iyahu, mana yang lebih rajih? Zonantu ka iyahu yang lebih rajih daripada zonantu kahu. Kenapa? Karena zonna itu afalul qalbi, fi'il qalbi. Jadi kalau fi'ilnya qalbi, maka lebih rajih menggunakan domir munfasil. Kalau fi'ilnya bukan qalbi, lebih rajih menggunakan domir mutasil. Terus nahu salnihi wa a'tinihi. A'tinihi itu kan a'ta yu'ti, itu bukan fi'il qalbi. Tapi perbuatan anggota badan yang zahir gitu ya. Maka lebih rajih antum katakan a'tinihi ya, daripada mengatakan a'tini iyahu. Lebih rajih a'tinihi. Karena apa itu bukan fi'il qalbi. Terus walidzalika lam ya'ti fit tanzili illa bihi. Maksudnya illa bihi ini illa bil ittisal. Jadi dalam Al-Qur'an selalu menggunakan dhamir muttasil untuk fi'il yang selain qalbi. Kaqawlihi ta'ala anulzimukumuha. Nah itu kan kumuha pakai dhamir muttasil. Iyas'alkumuha. Nah juga pakai dhamir muttasil. Azan ya? Iya. Fasayakfikahumullah. Nah ini pakai dhamir muttasil juga semua. Yaktikahum. Yaktikahum pakai dhamir muttasil karena fiilnya bukan fiil qalbi. Itu yang lebih rajih. Tapi kalau bukan Al-Qur'an boleh pakai dhamir munfasil. Fasayakfikahum. Iya, boleh kalau bukan Al-Qur'an. Jelas insyaallah ya. Udah paling separagraf lagi nih. Ayo deh baca. Antum baca Mas Fitra. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtalafu fi ma idza kana al-fi'lu qalbiyan nahu khiltu kahu wa zanantu kahu wa fi babik wa fi babin wa fi babika nahu kuntuhu wa kana hu zaidun kuntahu sata yeah. Sama aja. Faqala al-jam jamhuri jumhuru faqala jumhur kok jamhuri sih. Iya nih. Al-faslu arjahu fihinna. Wakhtaro ibn Malikin fi jami'i kutubihi al-wasla fi kana wakhtalafa ro'yahu fi fil af'alil qalbiyyati. Fatarotan wafaqal jumhuru watarotan khalaqahu. Wafaqal jumhura. Oh, Ibu Maliknya berarti yeah. Maksudnya. Fatarotan wafaqal jumhura watarotan khalaqahum. Baik. Kemudian dalam masalah yang fi'il qalbi sekarang. Sama yang af'al nawasih. Kana maksudnya. Fi'il qalbi dan kana. Itu maka jumhur ulama nahu itu memilih al-fasl. Pakai dhamir munfasil itu lebih rajih. Dan itu yang dikuatkan Ibnu Hisham. Jadi yang lebih roji itu kita mengatakan hil tuka iyahu, ya zonan tuka iyahu, kana iyahu zaidun. Itu yang lebih roji, ya itu yang lebih roji menggunakan domir munfasil dan itu mazhabnya jumhurul ulama, ya kecuali Ibnu Malik, maka Ibnu Malik itu merojihkan al wasol, ya dalam kana. Al-wasol dalam kana. Bahkan di Alfiyah itu dia memilih al-wasol baik itu di qalbi maupun di kana. Ya. Ibnu Malik itu memilih menggunakan domir muttasil. Ya. Baik itu di kana ataupun di fi'il qalbi. Ya. Wa ghairi tara al-intisala katanya. Selainku, maksudnya selain saya itu memilih domir munfasil. Tapi saya lebih memilih domir muttasil kata Ibnu Malik. Ya. Baik itu yang di fi'il qalbi ataupun di kana. Ya. Tapi saya mengatakan wahtalafa ra'yuhu fil af'al al-qalbiyah. Ya, terkadang pendapatnya dalam fi'il-fi'il qalbiyah itu berbeda-beda gitu. Terkadang dia sepakat dengan jumhur, berarti yang lebih rajih apa? Infisal. Terkadang dia menyelisih jumhur. Cuman di Alfiyah beliau lebih menguatkan pakai dhamir muttasil, baik itu qalbi ataupun kana. Ya. Jelas ini ya. Jadi hanya cuman ini tentang mana yang lebih rajihnya ya. Bukan masalah bolehnya. Boleh-boleh, tapi ada yang lebih rajih, ada yang marjuh. Artinya dua-duanya sama-sama fasih, cuman ada yang lebih afsah gitu. Paham ya? Berarti antum menggunakan dhamir munfasil itu fasih, tapi ada yang lebih afsah. Seperti itu. Wallahu alam. Jelas enggak, Ustaz Tapan? Insyaallah ya 70%. Sama pembahasan sama yang Muzakkar Wal Fiyah. Iya sama sih. Sama sih. Tip. Syukran, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.